biarkan saja. Kisah cinta yang tak indah, lupakan saja. Rasa yang selalu terjaga, lupakan saja. Rasa rindu ku menyatu, lupakan saja. Bukan pergi dari lupakan saja, rasa rinduku menyatu.